إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الذين أعزكم الله pada majelis tadi pagi telah kita jelaskan tentang dakwah salafiyah dan telah kita sampaikan beberapa usul, beberapa prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Di antaranya ialah bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas basirah. Kita janjikan penjelasannya di ma'had Benteng Kawah Sunnah Talangkau. Ikhwan fillah a'azzakumullah, prinsip ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk, aku dan orang-orang yang ikut dengan aku. Jelas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diperintah oleh Allah azza wajalla untuk menjelaskan bahwasanya jalan dakwah beliau ialah berdakwah di atas basirah. Yang dimaksud dengan basirah di sini ialah al-huda wal ilm, petunjuk dan ilmu. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahwah Al-Islamiyah Bawabit wa Tawjihat, beliau menjelaskan bahwasanya basirah dalam ayat ini meliputi tiga perkara. Yang pertama ialah basiratun fima yad'u ilaih. Basirah memiliki basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Yang kedua basiratun fi uslubi dakwah. Memiliki petunjuk bimbingan tentang tata cara dakwah, uslub dakwah. Dan yang ketiga basiratun fi ahwalil mad'uwi, memiliki basirah ilmu tentang kondisi para mad'u. Tiga macam basirah ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu'adzan ila al-Yaman. Tatkala Rasulullah alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, qala Rasul menjelaskan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang kali pertama kamu dakwakan kepada mereka ialah syahadatu an la ilaha illallah. Kalimat syahadatain, kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa fi lafdin, disebutkan dalam lafaz yang lain, ila ayyu wahidullah, hingga mereka bertauhid kepada Allah azza wajalla. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu dalam perkara ini, fa'alimhum anna Allah afturada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Sampaikan kepada mereka Allah azza wajalla menfardukan atas mereka salat lima waktu dalam sehari semalam. Fa'in ata'uhum kalidhalik, kalau mereka mentaati engkau dalam perkara tadi, fa'alimhum, kasih tahu mereka, anna Allah afturada alaihim sadaqatan min amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fatruddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka Allah wajibkan atas mereka sedekah pada harta benda mereka yang diambil dari orang kayanya, dikembalikan pada orang fakir miskin mereka. Al-Hadid. Dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat padanya tiga macam basirah. Yang pertama terkait dengan basirah pada apa yang dia dakwahkan, yakni seorang dai harus memiliki ilmu. Ini nampak pada pribadi sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala yang diutus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, seorang alim sahabat, alimnya sahabat, termasuk mufti sahabat, termasuk qadhinya sahabat, termasuk ulamanya sahabat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda, punya ilmu. Yang kedua terkait dengan masalah basirah tentang kondisi majum, itu nampak pada briefing Rasulullah SAW, innaka ta'ti qauman ahla kitab, wahai Mu'adz, engkau nanti akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Tahu siapa majumnya. Terkait dengan basirah pada usul dakwah, itu pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal terkait dengan cara dakwahnya, apa yang dimulai dalam cara dakwahnya. Rasul mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat, kemudian salat, kemudian zakat. Ala kulli hal barakallahu fikum, tiga basirah yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan kupas semampu kita. Basirah yang pertama adalah basiratun fima yad'u ilaihi, memiliki basirah tentang apa yang dia dakwahkan. Ini berkaitan dengan sang dai, profil dai yang masuk di dalam kancah dakwah ilallah. Seorang dai harus memiliki beberapa sifat. Seorang dai harus memiliki beberapa sifat sehingga dia layak dikatakan basirun fi da'watihi, punya basirah pada dakwahnya. Yang pertama, ayyakuna alima, dia seseorang yang memiliki ilmu. Yang dimaukan dengan ilmu di sini adalah ilmu al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Sunnah dengan pemahaman salafus syu'un. Punya ilmu, mengerti bimbingan agama ini, sehingga dia tahu apa yang dia dakwahkan, yang dia sampaikan dibangun di atas dasar ilmu, bukan kejahilan. Barakallahu'alaikum. Di sini ikhwanatina azakumullah, masing-masing kita dituntut untuk berdakwah dengan kadar ilmunya, dengan skalanya masing-masing. Rasul mengatakan dalam sabdanya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat ilmu. Kalau seseorang itu baru memiliki satu dua ilmu, maka dakwahnya satu dua ilmu yang dia sampaikan. Skalanya terkait dengan terbatas orang-orang yang memungkinkan disampaikan ilmu kepadanya, per individu atau keluarganya, istrinya, anaknya, dan segala macamnya. Skalanya kecil. Skalanya kecil. Orang yang semacam ini barakallahu fikum belum layak dan belum boleh untuk dakwah dengan skala yang lebih luas. Dikarenakan ilmunya baru satu dua biji. Dia berdakwah, sampaikan ilmu tadi, tapi dengan skala yang kecil. Individu-individu muslim, entah keluarganya atau anaknya atau temannya atau sejawatnya dan segala macamnya. Balighani walau ayat. Adapun ketika dia memiliki ilmu yang lebih luas lagi, memahami tentang usul ilmu, prinsip-prinsip ilmu terkait dengan ilmu alat, dia menguasai ilmu lughah, nahunya, sarafnya. Dia memiliki ilmu tentang masalah hadis, usulul hadis, usulul fiqh, kaidah fiqh, usulul tafsir. Dia menguasai. Dia juga memiliki terkait dengan ilmu-ilmu ghaya, paham akidah, paham masalah bab-bab akhlaqal wal adab, bab-bab ahkamu syariah, dari mulai perkara ibadah, perkara muamalah, dan secara global memahami ini semuanya, maka dia bisa tampil dalam skala yang lebih luas. Dia bisa menyampaikan ceramah-ceramah agama, pelajaran-pelajaran durus dalam skala yang lebih besar, yang lebih luas. Barakallahu fikum. Tetapi orang semacam ini karantina azakumullah belum bisa masuk dalam kerangka an-nawazil. Belum bisa masuk dalam kerangka nawazil. Peristiwa-peristiwa kejadian yang besar yang menimpa kaum muslimin yang perlu pertimbangan masa, bukan bidang dia. Yang berikutnya adalah seorang alim besar, syekh dan masyayikh, alim dan ulama, maka mereka lah orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini, yang layak untuk menangani dakwah yang mulia ini dalam skala yang begitu luas, skala internasional. Mereka lah orang-orang yang layak masuk dalam kategori nawazil, memahami berbagai macam kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin yang perlu perhatian dan ilmu yang sangat besar. Intinya ada skalanya masing-masing, ada makomnya masing-masing. Antum jangan lompat makom, jatuh nanti. Sehingga dalam bab ini kaidah yang disebutkan sama para ulama adalah rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Yang ilmunya tidak seberapa kok tahu diri. Antum ta'awunnya bukan dalam perkara penyampaian ilmu. Antum ta'awunnya dalam perkara-perkara yang lain, perkara teknis, menyiapkan meja, menyiapkan mikrofon dan segala macamnya, penyebaran pamflet, labas. Tapi terkait dengan bab penyampaian ilmu, Anda bukan makom. Ijlis, duduk yang anteng, taklim yang bagus, belajar yang baik supaya nambah ilmunya dengan bab. Bukan makomnya Anda. Tahu diri. Yang sudah memiliki sebagian ilmu juga tahu diri. Sampaikan batas ilmu yang antum punya, jangan melampauinya. Ketika antum bukan orang yang ahli, bukan orang yang masuk dalam bidang memecahkan permasalahan, jangan masuk di dalamnya. Tas memberikan ilmu yang antum punya, selesai. Urusan-urusan masyakil serahkan kepada ahlinya. Demikian seterusnya. Rahimallahu wa'an arafa qadra nasib. Di antara yang merusak dakwah, mencoreng-moreng dakwah salafiyah, ketika yang tampil di dalamnya adalah para muta'alimun. Tahu muta'alimun? Al-juhal, orang-orang yang jahil, ilmunya enggak seberapa, sok alim. Ini merusak. Seakan-akan dia adalah orang yang memiliki ilmu yang begitu luas. Dia tampil dalam makom ini, dalam makom itu. Dia tampil dalam perkara penyelesaian masyakil ini, masyakil itu. Fatwa ini, fatwa itu. Merusak. Maaf sada akthar mimma yuslih. Yang dia rusak nanti lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Tolong tahu diri. Tolong tahu diri. Jangan sampai antum sebagai penyebab rusaknya dakwah. Dakwah itu harus dengan basirah, harus punya ilmu, tidak sembarangan. Di sini akan muncul ketawaduan. Kalau antum memperhatikan ilmu ini, ketentuan pertama yang namanya ilmu ini akan muncul yang namanya ketawaduan. Tahu diri, oh iya, ilmu saya belum seberapa. Nyampaikannya sebatas ilmu yang saya punya, selebihnya serahkan kepada ahlinya. Hal yang mulia. Ini yang pertama itu. Ayyakun alim. Yang kedua, barakallahu fikum. Jadi merupakan motivasi yang harus ada pada setiap para dai. Ayyakuna mukhlishan fi da'wati. Dia harus ikhlas dalam dakwahnya. Ikhlas dalam dakwahnya. Tujuan dia berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla bukan terkait dengan kepentingan dia pribadi. Bukan terkait dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Dakwah bukan dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan kemasyhuran atau ketenaran. Atau mendapatkan duniawiyah. Atau yang lainnya. Lah. Itu bukan keikhlasan. Antum berdakwah itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah semata dengan dakwah yang mulia ini. Antum mengharapkan wajah Allah, antum mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan kemasyhuran, bukan ketenaran, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan prestise atau nama baik atau yang lainnya. La. Bukan itu benar. Lillahi tabaraka wa taala ihtisabul ajr indallah. Betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam rangka untuk mendakwahkan al-haq, mendakwahkan Islam sunnah, mendakwahkan dakwah salafiyah di tengah-tengah umat, mengajak orang lain kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya, kembali kepada salafun salih, bukan mengajak orang kembali kepada pribadinya, bukan mengajak orang untuk mengikuti pendapatnya, bukan mengajak orang untuk taklid kepadanya, lah. Tapi mengajak orang kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada pemahaman salafun salih. Itu namanya keikhlasan. Hadza muhimmun jiddan. Ketika seorang dai barakallahu fikum mengikhlaskan niatnya dalam perkara dakwah, maka akan terjadi perkara yang begitu luar biasa. Akan muncul sabruhu fid dakwah. Kesabaran dia di dalam dakwah ini. Rintangan apapun yang dia hadapi, hadangan-hadangan apapun yang dia hadapi, dia akan sabar. Dia tidak akan mudah berkeluh kesah. Dalam kondisi apapun, kondisi serba kekurangan, tempatnya becek semuanya, jembret kabeh, banyak lumpur-lumpurnya, tempat tinggalnya bocor semuanya, tempat asramanya bolong-bolong semuanya, wah masjidnya masih belum sempurna, atau ada halangan dari orang luar, al-muhim berbagai macam rintangan dakwah, sabar dia. Kenapa? Karena motivasi dia keikhlasan kepada Allah. Enggak mengharapkan apapun lah, harta wala tahta wala wanita wala dunia. Dengan keikhlasan ini dia ikhlas. Dia akan siap untuk berjuang dan berkorban. Siap ditempatkan dimanapun. Sedikitpun tidak akan pernah muncul keluh kesah dari masyarakat. Ditempatkan di depan. Ada masalah. Tidak sombong dia. Ditempatkan di sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, ada di belakang. Antum bagian belakang sana, antum bagian sana, belakang sana, mengurusi kebersihan, melakukan servis, sholat dapur, wasi. Ya Allah, antum belakang sana. Siap. Tidak merasa dia hina dengan itu, tidak merasa dirinya hancur dengan itu, tidak berkeluh kesah karena itu. Bahkan dengan penuh keikhlasan dia siap bertawun dalam dakwah ini, walaupun hanya sebagai pihak kebersihan. Yang penting keikhlasan dia dalam menjalankannya, tawun dia untuk dakwah ini. Yang menjadi kepentingan dia adalah dakwah itu jalan dengan bagus, berkembang dengan baik, menjadi besar, bukan terkait dengan dianya. Itu keikhlasan. Dia akan siap dipasang dimanapun dan dicopot kapanpun. Siap dia. Afan, antum kemarin sebagai cleaning service, saya copot. Sekarang antum bagian maksof. Tau maksof? Loh, oh enggak mau kena maksof ya? Operasi ini maksof. Nah, antum bagian maksof. Siap masuk ke maksof. Nah, kerja dengan bagus, dengan mulut. Antum dulu bagian bendahara pondok. Sekarang antum jadi ketua yayasan. Ya, siap. Nah, gitu ya. Antum dulu ketua yayasan, antum sekarang cleaning service. Siap. Nah, kemudian lecehan. Sejak dahulu kala saya itu bagiannya ketua yayasan di Gang Damar, Talang Pau Benteng. Saya sejak dulu jadi bantengnya. Nah, kok tiba-tiba jadi cleaning service pelecehan. Kalau ada kelompok semacam itu, sifat menunjukkan tidak ada keikhlasan dalam dakwah. Anda mengejar kedudukan dalam dakwah ini, akan rusak dakwah itu ketika dikotori oleh niatan semacam itu. Tinggalkan. Harus ikhlas. Dengan keikhlasan akan muncul kesabaran, akan muncul pengorbanan, akan muncul perjuangan, akan muncul sekian banyak perangai-perangai indah dengan itu semua. Motivasi kita adalah ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah semata dan memperjuangkan dakwah ini supaya dakwah menjadi kuat, kokoh, solid, berkembang, diterima oleh masyarakat kita dengan ikhlas. Yang ketiga, berikan ayakuna alima, ayakuna mukhlisan bidakwatihi, padanya ada kesabaran, perjuangan dan segala macamnya. Dan yang ketiga ialah ayakuna rafiqa. Ayakuna rafiqa. Seorang dai itu harus rafiq, memiliki kelembutan. Rifqun fi da'watihi. Lembut dalam dakwahnya. Lembut dalam dakwahnya. Itu hukum asal yang dia hadapi para ikhwah. Harus lembut menghadapi para ikhwah. Yang dia hadapi masyarakat luas, harus lembut dalam menghadapi masyarakat luas tadi. Rifqun fi da'watihi. Harus punya kelembutan, kesantunan, tata krama, etika, adab, sopan santun yang baik dalam perkara dakwah. Ini yang akan menghiasi dakwah dia, barakallahu fikum. Umat akan lebih mudah menerima dakwah dia ketika melihat sang dai tadi rafiqun fi da'watihi, memiliki akhlak yang begitu mulia, adab yang begitu santun, etika yang begitu tinggi, tutur kata yang begitu indah, dihiasi dengan rifqun walin, kelembutan dan kesantunan. Maka narifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, kata Rasul. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan pas akan menghiasinya, dan tidak akan dan enggak dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-coreng pergerakan. Harus rifqun rafi. Orang itu ketika mau memiliki sikap rifqun fi da'watihi, maka akan muncul yang namanya ta'ani. Apa ta'ani? Selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang, dengan masak. Berpikir jauh sebelum bertindak. Akan hilang yang namanya sifat tercela al-ajalah. Namanya adamul ajalah. Dia akan tidak akan terburu-buru, tidak akan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Ta'ani adamul ajal. Itu rifqul mulim. Orang yang demikian barakallahu fikum akan memiliki jiwa besar. Jiwa besar dalam perkara dakwah. Menghadapi asnafun nas, ragam manusia dengan beragam sajaya wa tabai', dengan berbagai macam ragam tabiat dan kelakuannya. Yang ini temperamental, sangat sensitif. Nah, baru ngomong sedikit tahu-tahu hang, error. Sabar ya, harus berjiwa besar, profit, harus memunculkan rukun di hati kita. Nah, yang ini lain lagi urusannya. Yang ini subuh pendek. Tadi yang utama apa ya? Oh, sama saja ya. Yang itu berapa saja yang subuh pendek sama saja ya. Al-Muhim memiliki, menghadapi sekian buahnya, model-model para ikhwah dan model-model apa namanya masyarakat yang itu. Harus ada rafid rifqul bidakwati, sehingga akan berjiwa besar, dia akan ta'ani adamul ajalah, penyabar, ihtimalul adza, bisa menanggung berbagai macam kondisi gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Barakallahu fikum. Ketika dia memiliki keikhlasan, memiliki yang namanya ilmu, memiliki yang namanya rifqul walid, akan mudah diajak ta'awun dalam perkara dakwah, akan mudah diajak tasyawur, bermusyawarah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Dai yang semacam ini, yang handal, yang ulet, yang bagus, dai yang semacam ini akan bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Sehingga penyampaian ilmunya enggak semata-mata teori, ilmu dengan persiapan, dengan penghayatan dia selama ini. Sehingga terasa di tengah-tengah masyarakatnya. Apa yang dia sampaikan betul-betul bernilai, berbobot, terasa ilmiah. Inilah seorang dai. Jangan antum kira menjadi dai itu perkara yang gampang. Ya, menjadi dai itu perkara begitu susah, begitu sulit. Harus ada mata dia berlebih. Jangan tuh bayangkan jadi dai itu gampang. Ceramah, diundang sana, diundang sini, selesai. Lah ya, tidak semudah itu yang tuh bayangkan. Ketika ada sesuatu di tengah-tengah kalian, ujian dakwah, antum sabar ataukah tidak? Antum lembut ataukah kasar? Antum ikhlas ataukah tidak? Kelihatan. Tidak gampang itu. Datang sekian banyak orang kepada antum menyampaikan segudang permasalahan. Ini bab talak, ini bab khulu, ini bab jual beli, ini bab rumah tangga, ini bab akidah, ini bab ini. Semua datang. Ustaz gimana Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Ustaz gimana Ustaz? Ya apa mana? Sudah talim aja. Gak usah begini-begini. Ya, terus kepada siapa kami harus mengadu? Saya punya problem rumah tangga sama istri, sudah enggak betah saya sama istri Ustaz. Kepengin mbok tak cerai dan tak adut ganti yang lain Ustaz. Solusinya bagaimana? Hah, dikirimi surat oleh pihak perempuan minta hulu. Ustaz, gimana solusinya Ustaz? Dalam kertasnya itu suami saya ini sudah enggak bisa mengayomi saya Ustaz. Saya sudah tak sabar mengetahui dia Ustaz. Apakah boleh saya follow Ustaz? Tolong carikan laki-laki yang soleh. Harus kamu pecahkan itu. Tugas kamu sebagai seorang dai. Ada ikhwah yang ini ribut, yang itu ribut, yang ini ribut, yang ini ribut. Gara-gara apa kemarin? Suami. Ya Allah. Nah, gitu ya. Gara-gara suami. Antum harus tampil sebagai seorang dai yang mengislahkan kondisi para ikhwah tadi. Harus arif, harus bijak. Tidak semudah membayangkan. Makanya harus punya basiratun fima yad'u ilaih. Basirah yang kedua. Masih lama. Basirah yang kedua adalah basiratun fi ahwalil mad'uin. Dia memiliki basirah, memiliki ilmu tentang kondisi para mad'u. Objek dakwahnya siapa? Harus tahu. Yang dengan itu nanti dia akan bisa menentukan uslub dakwahnya. Ini sangat bersangkutan berkaitan terkait dengan basirah tentang kondisi mad'u dan basirah tentang uslub dakwah. Uslub dakwah ini menentukan dengan dia mengetahui kondisi para mad'unya. Barakallahu. Maka dilihat antum itu berbicara di depan siapa? Apa latar belakangnya? Kalau antum berbicara di hadapan para ikhwah-ikhwah, masya Allah, para mudhala semacam antum ini, yang memang menerima al-haq, sudah mendapatkan taufik minallah, menerima al-haq, siap menerima apapun, enak. Antum kasih tema apa saja ya mantuk-mantuk mawon. Dengarkan dengan seksama, memang dia siap untuk menerima kebenaran. Itu pun juga harus bagus pengolahan bahasa tentang kata-katanya supaya kamu dipahami oleh para ikhwan. Kan begitu. Nah sekarang antum diminta taklim keluar di musolanya orang kampung. Tidak bisa kamu samakan mereka dalam menghadapi para ikhwan. Sudah mulai alhamdulillah selesai. Hendak ya fulan, hadis pertama dihafalkan. Iki wong kampung, hadis apa ustaz? Nah gitu ya. Ah, mengatakan hendak Pak fulan, saya mau tanya dulu. Ada apa kok tahu orang tanya ini? Ya, model gaya Yaman kata dia. Nah gitu ya. Orang-orang yang pernah belajar di Yaman, terutama yang di masa-masa seperti itu, kadang kepingin sok mempraktekkan, tapi salah tempat. Bingung. Pak fulan, hadis ini. Siapa yang mengeluarkannya? Siapa sahabatnya? Mboten sumrap ustaz. Nah, bukan makomnya ya. Nah, sekarang. Antum harus tahu siapa mereka. Bagaimana kadar keilmuannya? Apa latar belakangnya? Apakah mereka orang yang yuhibbul haq, mencintai kebenaran, mencintai antum, ataukah orang yang tidak suka dengan dakwahnya antum? Atau yang menemukan syubhat terkait dengan dakwahnya itu harus tahu betul di mana kamu berbicara, siapa orang di depan kamu itu ketika kamu berbicara, sehingga antum tentukan tema yang pas. Nah, antum diundang, alhamdulillah dikasih kesempatan berbicara, antum diundang di masjidnya kaum sufiyah. Saya baca kaum sufiyah ya, antum tahu maknanya kan di Indonesia ini ala kulihal nama itu. Allah. Udah, woi, langsung alhamdulillah. Mantap gitu langsung bicara masalah bid'ah shalawatan. Bid'ahnya tahlil, bid'ahnya maulud, bid'ahnya fone. Dan yang lain-lainnya itu. Hah? Wah ini bid'ah, yang ini syirik, yang ini bid'ah, yang ini syirik. Mumpung dikasih kesempatan Ustaz sekali sikap. Bayangnya atau ini manhaj akhir itu menunjukkan kita punya manhaj yang jelas sampai ke al-haq wal batil pahit rasanya. Itu maunya ya, tidak balik pulang, tidak balik pulang. Ya masyarakatnya akan langsung komplain apa ini? Tidak hanya merusak dakwah kamu, tapi juga mencoreng-moreng dakwah salafiyah secara umum yang disampaikan oleh para du'at ila Allah yang mukhlisin. Antum menghancurkan nama dakwah, mencoreng-moreng nama dakwah dengan cara semacam itu. Mau usah lihat, tidak sembarangan. Ketika antum menyampaikan sebuah tema, harus bisa menata bahasa yang bagus, yang halus, yang lembut, ilmiah, sampai kepada mereka dan gesekannya nggak seberapa. Dan apalagi di hadapan orang-orang umum, mereka tuh menilai bahirnya antum. Jadi antum ngomongnya ala bumi kum, ngomongnya pelan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, monoton, landai, ngantuk kabeh. Yang berikutnya liput dulu aja Pak. Padahal ya sudah nggak mau lagi sama dia. Ya yang beliau aneh Pak, ini takbirnya masih pada rapat belum bisa. Nah, Pak, ini masih pada safar. Ini gimana? Belum bisa ini kali ini. Intinya Pak, libur Pak selamanya. Allahumma musta'an. Jangan salahkan orang awam. Orang awam itu kacamatanya berbeda. Sehingga harus antum ketahui betul kondisi mad'unya itu. Siapa mad'unya? Apakah mad'unya itu orang yang betul-betul telah mengetahui kebenaran, mencintai kebenaran, siap menerima kebenaran, siap mengamalkannya? Antum dakwai mereka dengan hikmah, sampaikan ilmu kepada mereka dengan tahapan-tahapan yang bagus, dengan cara yang bijak. Ataukah mereka adalah orang yang sesungguhnya mencintai al-haq, berusaha mencarinya, kadang tidak ketemu, kadang dilanggar dan segala macamnya. Sok seringkalinya dosa, maksiat dan segala macam, syubhat, penyimpangan, tapi dasarnya semua kebenaran. Kasih mereka targhib wa tarhib. Kadang antum kasih semangat untuk beramal, kadang antum kasih ancaman-ancaman Islam terkait dengan dosa dan kemungkaran. Namanya targhib wa tarhib. Itu semuanya dicapai di sini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwai mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mauidhah hasanah, dan bercitalah, berbetulah kamu dengan cara yang baik kepada mereka. Itu masing-masing. Terkait dengan uslub dakwah, barakallahu fikum, dalam Islam ada dua uslub yang mulia. Yang pertama itu merupakan hukum asal, yaitu uslub rifqi wal lin, uslub kelembutan dan kesantunan dalam rangka untuk ta'liful qulub, untuk mengambil hati orang lain, melembutkan hati orang lain, menyatukan hati orang lain. Ini hukum asal. Dan ini hukum asalnya ketika antum mendakwai barakallahu fikum para ikhwah yang tahu al-haq rifqul walin. Ini hukum asalnya ketika antum mendakwai orang-orang awamun nas rifqul walin. Dan yang kedua, uslub syiddah, uslub tegas, lugas. Di antaranya tahdir, di antaranya hajr, di antaranya kasih syubhat, membongkar syubhat, syubhat yang ada. Di antaranya jidal, munazar ilmiah, dialog ilmiah dengan cara yang tepat, dengan cara yang terbaik. Ini orang khusus, tidak sembarangan. Sehingga ada uslubnya. Tidak sembarangan yang namanya dakwah itu Pak. Harus ada yang namanya basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di antara bentuk basirah memulai perkara yang paling penting, yaitu perkara tauhid, perkara akidah. Fokus, lebih banyak fokus dalam bab-bab akidah, tetap tauhid, tetap sunnah, tetap manhaj, dan menyampaikan perkara yang lain, menyampaikan perkara ahkam syariah, fiqih Islam, menyampaikan akhlak, menyampaikan adab dan yang lain-lainnya. Al-bada'atu bil ahmi fal aham. Sehingga dakwah itu para ulama perkara yang satu sisi azimah, agung, sangat mulia, full pahala. Sisi yang lainnya tsaqilah, berat. Dan dakwah bukan sekali ceramah selesai, bukan satu hari atau dakwah selesai. Tadi yang namanya dakwah sampai kita mati. Dan perangai-perangai tadi dituntut ada pada kita sampai kita mati. Menjaga keutuhan dakwah, menjaga jalannya dakwah, menjaga pamor dakwah, nama baik dakwah, menjaga keutuhan dakwah, menjaga ukhuwahnya para ikhwah, menjaga semangat ta'awunnya, menjaga semangat tasyawurnya, koordinasinya secara selalu. Dan itu membutuhkan basirah tadi, barakallahu fikum. Enggak sembarangan orang itu. Jangan. Antum adzan dulu. Kompeten nanti. Ah, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Barakallahu fiikum. Satu perkara penting yang perlu sampaikan dalam kesempatan kali ini para ulama adalah seringkali terjadinya masyakil, permasalahan-permasalahan dakwah intern di kalangan para ikhwah, di kalangan para pengampu-pengampu dakwah, ketika dicek, ketika dipelajari, ujung-ujungnya adalah tidak ada basirah fid da'wah. Dikarenakan tidak adanya basirah fid da'wah, entah terkait dengan para dai-nya atau terkait dengan para pengampu-pengampu dakwahnya. Barakallahu fikum. Di sebagian tempat clash antar dai. Sama-sama ahlus sunnah, sama-sama da'i salafi, sama-sama da'i sunni. Kok les? Dicek, ternyata urusannya itu adalah urusan ketersinggungan pribadi. Atau terkadang urusan kesalahpahaman. Tidak ada upaya untuk tabayun, cross-check. Isinya adalah mengumpulkan poin-poin rapot fulan dan alan. Dia begini, dia begini, dia begitu, dan segala macamnya. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi. Dipandang dari jauh. Disimpulkan, diputuskan, divonis. Sampai kepada saya berita. Saya enggak mengatakan di telangkau. Tas khabar sampai kepada saya. Ribut antar dua ustaz. Bahkan ribut antar istri dua ustaz. Sak bojo-bojone ribut. Ada apa gerangan? Ternyata informasi yang nyampe adalah anaknya ustaz A ini tidak boleh belajar sama istrinya Ustadz B. Datang belajar, suruh pulang. Datang belajar, suruh pulang. Ada apa ini? Gak senang sama anak saya, Pak? Kabar dari mana? Dari anaknya. Umurnya berapa? Baru 7 tahun. Masya Allah. Sudah tabayun belum? Belum. Sudah kresek berita belum? Mana saya bilang begitu, Pak? Disuruh pulang. Sudah saya suruh talib, suruh pulang. Suruh pulang. Apa ini? Masya Allah. Akhirnya ribut. Ustadz A, Ustadz B, ribut. Renggang. Tidak saling ketemu. Tidak saling sapa. Ketemu dalam majelis yang melengos-melengos. Para istri juga demikian. Tidak ada yang namanya kalam wala salam. Ono apa iki? Dicek. Ditabayun, diproses. Ada apa? Coba Ummu Fulan, apa betul kamu menyuruh A, anaknya Ustaz A ini pulang, gak boleh talib? Gak ada itu. Selama ini talib sama saya. Lah kok ada laporan suruh pulang? Oh, itu bukan disuruh pulang gak boleh taklim. Dia itu datang taklim, tidak bawa kolan suar. Datang taklim, tidak bawa kolan suar. Sampai di kelas kan kurang rapi. Tanya kolan suarnya mana nak? Oh, ketinggalan di rumah. Ya sudah, sana pulang dulu ambil kolan suarnya. Sang anak suruh pulang dulu, gede-gede-gede-gede. Anak suruh pulang seneng ya, Pak. Enggak jadi tak lebar. Kamu kenapa pulang? Disuruh ustazah pulang kok. Padahal ada kata-kata berikutnya, disuruh pulang ambil kolan sua. Tapi yang disampaikan disuruh ustazah pulang. Yang itu enggak tabayun, enggak apa langsung heboh langsung ribut. Sak pondok geger. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang enggak tahu diri. Yang dikatakan rahimallahu mur'an arafa qadra nafsi, semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Ini orang enggak tahu diri. Enggak pantas jadi dai. Enggak layak mengampu pondok pesantren. Belum waktunya tampil. Ahsan atau ngurusi lele, wala gurame, wala atau ngurusi sawit, wala karet. Ustadz juga punya lah itu. Artinya jangan ngurus dakwah. Mana basiro kamu tuh mana? Mestinya kan kamu cek dulu kondisinya, kamu pastikan dulu bagaimana kasusnya, kan begitu. Wah ini para ustadz lagi, wah para ustadzah lagi, ilmunya mana? Ini mencoreng-moreng dakwah selanjutnya. Heboh, geger, di pondok fulan ada begini-begini. Wadah, bayangannya. Wadah perkara besar, perkara manhajiah, perkara akidah. Oh, perkara apa begitu. Dicek. Lah, dagelan. La haula wa la quwwata illa billah. Yang semacam ini jangan terjadi. tidak layak terjadi di panggung dakwah. Ada lagi. Saya nggak mengatakan terlalu luas ya. Yang saya datangi banyak tempat. Yang lapor juga banyak tempat. Kasus juga sangat banyak. Ada lagi. Ada banyak ustaz di situ terkait dengan masalah materi pelajaran dars. Ustaz yang lebih tua mengatakan saya ambil dars bulughul maram sama dars riyadhus shalihin. Yang lainnya ada itu. Loh enggak. Selama ini yang ngajar bulughul maram itu saya. Antum baru datang. Antum cari yang lain. Kitab yang lain. Labas, untuk yang satunya lagi antum yang megang. Tapi untuk bulughul maram selama ini saya yang megang. Enggak bisa, ana yang megang. Ana mau ngajar bulughul maram. Selama ini saya yang megang. Ribut gara-gara jadwal dars bulughul maram. Ngotot, nah, sudah. Dikarenakan dia baru datang lebih senior secara usianya, diminta sebagai pengampu dakwah di situ, yang lain sebagai pembantu dia, ngomong pokoknya saya bulughul maram, bilang sama dia kalau nggak mau jangan dakwah di sini. Yang itu juga begitu, ya sudah, anak kamu tahu di sini, anak sudah bertahun-tahun di sini mengajarkan kita bulughul maram, datang di sini orang baru, mentang-mentang sudah tua, nah, langsung mengambil jadwal saya, sudah, saya nggak mau di sini lagi, kabur dia, pergi. La haula wala quwwata illa billah. Yang keluar kan geger, heboh, tempat yang ini heboh, banyak permasalahan, banyak masyakil, wah, ribut. Para ustaz yang ribut, oh ya, ada apa ini? Ditelusuri, kenapa kok heboh? Ada yang bilang, anu ustaz, sama-sama faqih, tahu-tahu sama-sama faqih, sama-sama ahli fiqih, sama-sama kepikir mengajarkan bulughul maram. Maksudnya gimana? Jadi ustaz, dulu ini dakwah, tempat taklim di sini ustaz, itu biasa diisi oleh ustaz fulan, yang memang sudah lama di sini ustaz. Dia selama ini jadwalnya ustaz, hari ini bulughul maram punya dia ustaz. Itu sudah lama, kami lama ngaji sama dia. Nah datang ini ustaz baru, dia lama, senior, dia di Timur Tengah hampir 10 tahun ustaz. Jadi hari kemarin itu diserahi ini pondok sebagai pengampu yang baru, sebagai mudir segala macamnya, dia meminta ngajar bulughul maram dan riyadhus shalihin. Yang itu enggak ada masalah. Yang masalah yang ini ustaz, yang bulughul maram. Emang ada apa? Nah itu. Ini ngotot bulughul maram. Itu merasa selama ini bulughul maram disuruh ganti enggak mau. Akhirnya gimana? Ya itu. Dia sebagai seorang ketua yayasan, sebagai mudir mengatakan saya bulughul maram. Dia enggak mau pergi dari sini. Akhirnya dia kan ustaz ngambek, langsung, dia sudah bisa ganti lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak anak kecil yang main di pojok itu. Ini ustaz apa anak kecil? Ngakunya belajar di depan masyayikh sekian tahun lamanya, tapi begitu datang dakwah dagelan, mencoreng-moreng dakwah, merusak yang namanya dakwah, bukan karena perkara-perkara prinsip, bukan perkara-perkara akidah, bukan perkara-perkara manhajiyah, perkara-perkara semacam itu. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau dilaporkan sama masyayikh, "Syekh, ada muskilah, Syekh, ada muskilah." Apa ini? Langsung bakal dimarahi semua itu ikhwan. Anta wa anta enggak layak dakwah. Sungguh demi Allah, saya tidak bakal mempercayakan kepada kalian ngurusi kambingku, ngurusi kucingku, lah apalagi ngurusi para madu abadan. Itu urusan jadwal taklim ribut, seolah-olah tidak bisa mengajarkan ilmu yang lain. Buku fikih itu banyak, bulughul maram bisa, Datul Ahkam juga bisa, akhirnya ya apa ya, yang lain juga bisa. Ya kenapa kau ribut bulughul maram begitu? Menunjukkan memang dia tidak bisa. Kalau dia memiliki ilmu yang matang, ilmu yang luas, kitab apapun yang diajarkan bisa. Walaupun selama dia belajar, belajarnya bulughul maram, dia akan mampu mengajarkan kitab Datul Ahkam. Dia belajar umdah, dia akan mampu mengajarkan bulughul maram. Dia akan mampu mengajarkan kitab Darari al-Mubiyah Syaukani. Dia akan bisa mengajarkan semua kitab. Dikarenakan yang dia kaji itu usul ilm, dasar-dasar ilmu dan ilmu yang setelahnya. Matang keilmuannya, bisa. Sahih Bukhari, bisa. Sahih Muslim, bisa. Bulughul maram, bisa. Umdah, bisa. Darari, bisa. Bukunya Syekh Sa'di, juga bisa. Minhajus Shalikin, bisa. Semuanya bisa. Dia memang seorang faqih, temenanan, bukan faqih bulughul maram. Paham ya, yang betul-betul ngerti fiqih, bukan fiqih bulughul maram. Yang ini kan ngotot bulughul maram, menunjukkan dia cuma faqih bulughul maram. Kayak bisa ngajak singliani. Heboh gara-gara ini. Layak? Nah, yang repot itu barakallahu fikum, para ikhwahnya juga tidak dewasa. Sebagian ngeblok Ustaz A, yang lain ngeblok Ustaz B. Ya memang itu Ustaz baru datang petakilan. Ini Ustaz Fulan sudah lama di sini, setalib di sini. Gimana bulughul maram? Yang lain kenapa sih? Yang ngefans sama yang loh. Dia itu kan sekarang jadi mudir. Betul dia orang baru, tapi dia akan sebagai mudir baru. Dia sebagai orang yang menangani orang yang baru, dia punya hak untuk mengatur jadwal kembali. Antumnya aja ini umur. Loh, ini potet dagelan rapi. Yang semacam ini ikhwan merusak dakwah. Tidak ada basirah sama sekali. La ilm, wala ikhlas, wala syirik. Tidak layak nangani dakwah. Tidak layak nangani dakwah. Tidak layak jadi seorang da'i. Ahsan antum ngurusi sawit, dapat faedah fulus. Dunia urusan baik-baik. Dakwah kasihkan sama Allah. Bahkan sering kali terjadi masyakil, perkara dan segala macam. Tidak ada krosik berita, warata bayur, walasyi, dikumpulkan jadi satu, rapor dua, rapor tiga, kemudian dianalisa sendiri, disembuhkan sendiri, tahu-tahu, penis sendiri. Fulan tidak beres. Walasyi, begitu ketika ditemukan, disuruh bicara, apa ada apa, semua tidak ada perkara la manhajiyah, wala akidah, wala prinsip. Semuanya perkara-perkara tafihat, perkara dagelan itu. Tolong jangan antum rusak dakwah salafiyah dengan yang semacam itu. Sudah banyak tempat rusak gara-gara yang semacam itu. Jangan antum sibukkan para asatidah datang ke tempatnya antum gara-gara ngurusi masalah semacam ini. Mending datang untuk taklim, untuk muhadharah, untuk daurah ilmiah, dapat ilmu. Allahumma musta'an. Ini telah ucapkan baik-baik. Yang lebih merusak lagi, itu terjadinya antar ustaz, antar ikhwan, antar pengurus, dan segala macamnya. Yang rendah semua perkara. Maka saya tidak perlu dengan sebaik-baik. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk. Dai-nya harus memiliki basirah, harus alim, harus ikhlas, harus punya akhlak, harus punya kesabaran, dan harus ini, harus itu, rafid ila dirik, harus hakim dalam perkara dakwahnya, harus mengerti kondisi para madu'unya, mengerti usul dakwahnya. Sehingga diharapkan dakwah salafiyah itu dakwah yang berkembang, dakwah yang bagus, dakwah yang solid. Barakallahu fikum. Sehingga jangan mandek gara-gara masalah-masalah internal yang seperti ini. Ada yang mau tanyakan ya, Pak? Ya Allah, paling lama jam 8. Hah, ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Hah? Tidak ada yang tanya atau takut bertanya? Nah, jangan-jangan tanya dimarahi lagi sama ustaznya. Kalau bertanya, ya cukup. Yakin, masya Allah. Ustaznya bilang yakin ya sudah. Nah, yakin. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga menjadi para pengampu dakwah yang penuh ilmu, penuh kesabaran, penuh hikmah, penuh rifqun wadin, arif dan bijak, sehingga dakwah kita semakin besar, semakin luas, diterima oleh masyarakat dengan cara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan fadhlan.